السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله، pada sore hari ini, hari yang ke-11 dari bulan suci Ramadhan Al-Mubarak, Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi wa rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih melanjutkan penjelasan pada bab yang menerangkan tentang al-imanu bimalaikatillah, beriman tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir pembahasan kita, kita telah menyebutkan bahwa di antara para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga al-jannah, menjaga surga-surga Allah Azza wa Jal, dan melakukan persiapan-persiapan di dalam al-jannah untuk para penghuninya, mereka yang akan memasukinya setelah ditegakkannya yaumul qiyamah. Maka para malaikat ini, mereka mempersiapkan segala sesuatu dari pakaiannya, makanannya, minumannya, perhiasannya, tempat tinggalnya, dan yang lainnya. Sesuatu yang sangat indah, yang tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang hamba. Apapun yang kita fikirkan, maka surga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat, dan mereka hidup kekal di dalamnya. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa minhum al-muwakkaluna bin-nar a'adzanallahu minha. Dan di antara malaikat Allah Azza wa Jal ada yang ditugaskan untuk menjaga api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya, dan menyelamatkan kita dari siksaannya. Wahum az-zabaniyah, dan mereka adalah para malaikat yang disebut az-zabaniyah. Az-zabaniyah, kata para ulama, az-zabaniyah, az-zabaniyah jam' dari zabni, dari kata az-zabn, zabana yazbinu, yang maknanya adalah ad-dafa', menolak, mendorong. Itu asal makna dari az-zabn, zabana yazbinu. Maka para malaikat yang menjaga neraka ini, mereka disebut sebagai az-zabaniyah karena mereka yang mendorong. Mereka yang mendorong para penghuni neraka untuk dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Dan tidak ada tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk beristirahat. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa menghindari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada saat beliau menerangkan makna dari firman Allah, sanad'u az-zabaniyah, kami akan memanggil az-zabaniyah, kata beliau, yuridu az-zabaniyah jahannam summu biha li'annahum yadfa'una an-nara ilaiha. Yang dimaksud di sini adalah zabaniyah jahannam, para malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa penghuni neraka, dan mereka disebut dengan nama zabaniyah karena mereka mendorong para penghuni neraka itu untuk dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Wahum az-zabaniyah, maka mereka itu disebut az-zabaniyah. Wa muqaddamuhum 19, dan pemuka-pemuka dari az-zabaniyah itu mereka berjumlah 19. Jadi dari sekian banyak malaikat az-zabaniyah yang bertugas di neraka, para pemukanya, tokoh-tokohnya itu berjumlah 19 malaikat. Alaiha 19, bahwa yang menjadi para pemuka, yang memimpin para malaikat zabaniyah itu ada 19 dari kalangan para malaikat. Wa khazinuha malikun, dan penjaganya, penjaga utamanya adalah Malik. Wa huwa muqaddamun 'alal khazanah, dan dialah yang terkemuka, dialah yang menjadi tokoh dari penjaga-penjaga yang ada di dalam api neraka itu. Wa humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala, dan mereka itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab, dan berkata orang-orang yang mereka disiksa di dalam neraka, mereka berkata kepada khazanati jahannam, para penjaga neraka jahannam, yaitu dari kalangan para malaikat, mereka berkata kepada para malaikat penjaga jahannam ini, berdoalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, mohonlah kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab, agar memberi keringanan, ada satu hari di mana kami diberi keringanan, istirahat dari siksaan neraka. Mereka meminta-minta kepada para penjaga jahannam tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa penjaga-penjaga neraka jahannam itu banyak. Pimpinannya yang terkemuka adalah Malik. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Wa nadaw, mereka menyeru, mereka memanggil, yaitu orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka jahannam. Wa nadaw, mereka berteriak, mereka memanggil Ya Malik, wahai Malik, yaitu khazinu jahannam. Dia adalah penjaga neraka jahannam, dia pimpinannya, dia yang terkemuka. Liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Rabbmu agar kami segera dimatikan. Gitu. Liyaqdi alaina rabbuk, agar Rabbmu segera mematikan kami. Gak tahan mereka dengan siksaan neraka jahannam. Mereka ingin dimatikan segera oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka bisa beristirahat dari siksaan yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Namun apa jawaban Malik? Qala innakum makithun. Maka sesungguhnya kalian tetap tinggal di dalam neraka jahannam. Tidak ada kematian bagi kalian. Dan tidak akan keluar dari neraka jahannam tersebut. Kalian tidak akan dikeluarkan. Disebabkan karena kekufuran. Disebabkan karena menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum makithun. Maka kalian tinggal di dalam neraka jahannam. Tidak ada waktu istirahat. Dan tidak ada kematian di dalam neraka jahannam. Sebab pada yaumul qiyamah kematian itu akan disembelih. Kematian akan disembelih. Setelah kematian itu disembelih, dibawa ke sebuah tempat antara surga dan neraka dalam bentuk kabish, dalam bentuk seekor domba, lalu kematian itu pun disembelih. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, khuludun fala maut, kalian kekal, tidak ada lagi kematian. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, khuludun fala maut, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa di dalam neraka jahannam itu terdapat malaikat-malaikat yang sifat mereka ghilazun shidad. Sifat mereka itu kasar, keras, sangar. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat yang bertugas di dalam neraka ini sesuai dengan kondisi neraka. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang kepada penghuni neraka. Waliyadzu billah, ghilaz, shidad. Mereka meminta-minta untuk diberi keringanan, tidak akan diringankan. Mereka tidak mengenal belas kasihan. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak pernah menyelisihi apapun yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Mereka taat apapun yang Allah perintahkan. Dan tugas mereka adalah menyiksa penghuni neraka. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jal, 'alaiha 19, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, ila qawlihi, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Firman Allah Azza wa Jal, 'alaiha 19, yang menjaga yang berada di dalam neraka jahannam itu, para pemukanya dari Az-Zabaniyah ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan kami tidaklah menjadikan ashabun nar, mereka yang bertugas di dalam neraka jahannam untuk menyiksa penghuni neraka, kami tidak menjadikan mereka kecuali dari kalangan para malaikat. Jadi bukan dari kalangan manusia. Manusia menyiksa manusia yang lain yang menjadi penghuni neraka, tidak. Yang menyiksa adalah dari kalangan malaikatullah. Apabila yang menyiksa dari kalangan para malaikat, siapa yang bisa mengalahkan? Siapa yang mampu mengalahkan malaikatul azab, az-zabaniyah? kita senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari neraka dan dari dahsyatnya siksaan neraka itu. Sampai kepada firman Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui betapa banyak jumlah malaikatullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Azza wa Jalla. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحِظِّ بَنِي آدَمْ. Dan di antara para malaikatullah ada yang ditugaskan untuk menjaga Bani Adam, menjaga mereka. Allah Azza wa Jal menugaskan mereka untuk menjaga manusia. Maksudnya menjaga mereka agar mereka tidak tertimpa sesuatu dari musibah, kecelakaan, malapetaka, apapun, kecuali apabila telah mendapatkan izin dan ketetapan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua berjalan berdasarkan takdir Allah, barulah kemudian malaikat tidak memberi penjagaan kepadanya sehingga dia pun terjatuh ke dalam musibah itu, dia pun mengalami kecelakaan. Apabila Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa dia akan terkena musibah, maka para malaikat yang mereka bertugas untuk menjaga Bani Adam, mereka pun membiarkannya. Pada asalnya mereka menjaga, mereka memelihara. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibat, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki mu'aqibat, yaitu para malaikat yang silih berganti datang ke muka bumi ini. Min baini yadaihi wa min khalfih, dari hadapannya dan dari belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka memelihara hamba tersebut sesuai dengan ketetapan dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas di dalam menerangkan ayat ini, siapa yang dimaksud al-mu'aqibat, para malaikat yang mereka bertugas untuk menjaga dan memelihara Bani Adam? Kata Ibnu Abbas, malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfih. Mereka adalah dari kalangan para malaikat di mana mereka menjaga hamba tersebut dari hadapannya dan dari belakangnya. Fa idza jaa amrullahi khallu anhu, maka apabila telah datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan si fulan celaka, si fulan mendapatkan musibah, si fulan rumahnya mengalami kehancuran, kebakaran, si fulan mendapatkan musibah dalam kejadian ini, dalam peristiwa itu, khallau anhu, maka apabila sudah ditetapkan oleh Allah dia mendapatkan musibah, maka para malaikat itu pun mereka membiarkannya sehingga dia pun mendapatkan musibah karena sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada pembahasan takdir yang telah kita terangkan sebelumnya. Wa qala Mujahidun, dan berkata Mujahid, Mujahid bin Jabr, murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Mujahid, ma min 'abdin illa wa malakun muwakkalun bihifdhihi fi nawmihi wa yaqadatihi min al-jinni wal-insi wal-hawam, فَمَا مِنْهَا شَيْءٌ يَأْتِيهِ يُرِيدُهُ إِلَّا قَالَ لَهُ وَرَاءَكِ إِلَّا شَيْءٌ يَأْذَنُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ فَيُصِيبُهُ. Kata Mujahid, مَا مِنْ عَبْدٍ, tidaklah seorang hamba, إِلَّا وَمَلَكٌ مُوَكَّلٌ, melainkan di sisinya ada malaikat, malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihifdhihi, untuk menjaganya. Kapan malaikat itu menjaganya? Ya dalam setiap keadaan. Fi naumihi, ketika dia sedang tidur. Wa yaqabatihi, ketika dia sedang terjaga. Minal jinni, di mana malaikat itu menjaganya dari gangguan jin, dari gangguan manusia, atau dari gangguan hewan-hewan, hewan buas, ya, serangga-serangga yang beracun dan yang lainnya. Maka tugas malaikat ini adalah menjaganya. Fama minha syai, maka tidak ada satupun yaktihi yang berupaya untuk mendatanginya, ingin mendatangkan musibah kepadanya, illa qala lahu, melainkan malaikat ini akan mengatakan wara'ak, dia yang mengusirnya, dia yang berupaya untuk melindungi hamba Allah ini sehingga dia tidak terkena musibah itu, dia tidak mengalami kecelakaan itu. Illa syai'un ya'zanullahu ta'ala fih, kecuali sesuatu yang Allah Azza wa Jal telah izinkan, yang Allah Azza wa Jal telah tetapkan. Fayusibuhu, sehingga dia pun mengalami musibah tersebut apabila telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita mengimani ini, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, apa yang harus kita takutkan, apa yang kita khawatirkan? Seperti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memudaratkan kamu, mendatangkan musibah kepadamu, mencelakakan kamu, mereka tidak akan mampu kecuali apabila itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu, sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang meleset darimu maka tidak akan bisa menimpamu dalam kondisi apapun. Allah Azza wa Jalla menjagamu. Allah menugaskan malaikat yang menjaga setiap hamba, kecuali apabila itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti akan menimpa seseorang bagaimanapun juga. Wa minhum, dan di antara malaikatullah azza wa jal, al-muwakkaluna bihifdhi a'malil ibadi, ada para malaikat yang mereka ditugaskan untuk menjaga dan memperhatikan amalan-amalan setiap para hamba. Yang dimaksud menjaga di sini adalah mengawasi dan siap untuk mencatat apa saja yang diamalkan oleh hamba tersebut, dari ucapannya, dari perbuatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan di sisinya raqibun atid. Kata para ulama, raqib ay hafiz. Raqib hafiz, yang menjaga, yang memelihara, yang mengawasi. Atid, hadir. Atid maknanya hadir, standby. Dimanapun kamu berada, walaupun engkau berupaya untuk bersembunyi, engkau tidak akan bisa bersembunyi dari malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat setiap apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat. Dua malaikat, al-mutalaqiyan, anil yamin wa anis shimal qa'id, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya duduk standby. Yang satu mencatat kebaikan-kebaikan, yang satunya lagi mencatat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba dari ucapannya dan dari perbuatannya. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian ada yang hafidhin, ada yang menjaga kalian. Kiraman katibin, mereka adalah dari kalangan para malaikat yang mulia yang mencatat, yang menulis setiap apa yang kalian ucapkan dan kalian amalkan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kalian perbuat. Jadi mau kemana kita? Allah Azza wa Jal maha mengetahui. Tanpa ada malaikat pun Allah maha mengetahui. Namun Allah Azza wa Jal menciptakan para malaikat dengan tugas-tugas tersebut. Masing-masing mendapatkan tugas-tugas di antaranya yang memperhatikan gerak-gerik para hamba, setiap ucapan para hamba, lalu kemudian mereka siap untuk mencatat al-hasanat was-sayyi'at. Apabila kita meyakini hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setiap kita mengucapkan sesuatu, setiap kita akan melakukan sesuatu, kita akan diperhatikan oleh para malaikat yang siap mencatat apapun yang kita ucapkan dan kita amalkan. Dan Allah Azza wa Jalla maha melihat. Inna Allah la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah di langit dan di bumi. Beranikah kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Rawa Al-Bazzar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah yanhaakum 'anit ta'arri, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kalian dari bertelanjang. Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian dari malaikat-malaikat Allah. Alladzina ma'akum, yaitu para malaikat yang bersama kalian. Al-kiramil katibin, yaitu mereka para malaikat yang mulia yang mencatat setiap apa yang kalian ucapkan dan kalian perbuat. Maka malulah kalian dari para malaikat. Alladzina la yufariqunakum illa 'inda ihda thalathi halatin, yang mana para malaikat ini tidak akan meninggalkan kalian, tidak akan berpisah dengan kalian kecuali dalam tiga kondisi, dalam tiga keadaan. Al-ghaib, ketika kalian buang hajat. Ketika kalian buang hajat. Wal janabah, dan ketika kalian dalam kondisi junub, yaitu berhubungan dengan keluarga. Wal ghusl, dan ketika kalian mandi. Fa idza ghtasala ahadukum bil ara falyastatir bi thawbihi, maka apabila salah seorang kalian mandi dalam keadaan telanjang, maka hendaknya dia menutup dirinya dengan pakaian. Au bijidmi ha'itin, atau dengan adanya dinding. Au bighairihi, atau selainnya. Dengan menutup diri dan tidak bertelanjang di hadapan umum. Namun riwayat ini ma'asyara al-ikhwar rahimakumullah terdapat kelemahan. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghukumi bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Qala Al-Hafiz Ibn Katsir, berkata Al-Hafiz Ibn Katsir, wa ma'na ikramihim, makna dari memuliakan para malaikat, ayyastahi minhum, yaitu dengan merasa malu dari mereka, merasa malu dari para malaikat itu. Fala yumli alaihimul a'mala al-qabihata allati yaktubunaha, maka jangan biarkan para malaikat itu mencatat darimu amalan-amalan buruk, yang mana mereka siap untuk mencatat setiap apa yang kamu ucapkan dan kamu perbuat. Fa inna Allah khalaqahum kiraman fi khalqihim wa akhlaqihim, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan mereka, para malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan hamba ini, Allah ciptakan mereka sebagai malaikat-malaikat yang kiram, yang mulia. Mulia dalam hal penciptaan mereka, demikian pula mulia dalam hal akhlak-akhlak mereka. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Thumma qala ma ma'nahu, lalu kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir setelahnya yang maknanya, inna min karamihim annahum la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun wala timthalun wala yashabuna rufqatan ma'ahum kalbun aw jaras. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan di antara bentuk memuliakan mereka, para malaikat yang malu kepada hamba-hambanya ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu, maka bentuk kemuliaan mereka di mana mereka tidak akan memasuki sebuah rumah yang di sana terdapat anjing. Demikian pula gambar-gambar. Demikian pula ketika seorang dalam keadaan junub bersama keluarganya. Demikian pula patung-patung. Wala yashabuna rufqatan ma'ahum kalbun aw jaras, dan mereka tidak akan bersama dengan sekelompok orang apabila bersama mereka itu anjing atau lonceng. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwa para malaikat tersebut adalah malaikat-malaikat yang mulia. Hendaknya seorang hamba malu kepada malaikat tersebut dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan semakin banyaknya catatan-catatan keburukan dan perbuatan dosa yang menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa hukumnya seseorang mandi dalam keadaan telanjang? Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, demikian pula mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwa diperbolehkan. Diperbolehkan, asal hukumnya diperbolehkan. Demikian pula ketika seseorang bersama dengan keluarganya melakukan hubungan, diperbolehkan dalam keadaan telanjang. Meskipun ada sebagian madhab, itu madhab dari Al-Hanabilah, mereka menganggap makruh. Mereka menganggap makruh, sehingga mereka menganjurkan dalam kondisi berhubungan pun hendaknya ada pakaian yang menutupi. Masing-masing mereka berdalil dengan beberapa riwayat, namun hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama yang mengatakan makruhnya seseorang yang sama sekali tidak berpakaian pada saat dia bersama dengan keluarganya, tidak ada satupun yang sahih. Seperti misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ إِسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَةُ فَخَرَجَتْ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ. Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia menutup diri dengan sesuatu dari pakaian atau yang semisalnya. Maksudnya jangan dia bertelanjang. Karena sesungguhnya apabila dia tidak menutup dirinya, para malaikat malu kepadanya, yang menyebabkan malaikat itu keluar. Dan apabila dari hasil hubungan tersebut menghasilkan keturunan, menyebabkan lahirnya seorang anak, maka syaitan punya kesempatan untuk menggodanya. Hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Awsat, Al-Bazzar, dan beliau melemahkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zailai dalam Nasbur Raya. Demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarra tajarrudal irain." Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia menutup dirinya dengan sesuatu dari pakaian. Jangan dia telanjang seperti telanjangnya dua ekor unta. Hadis ini juga merupakan hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Al-Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan riwayat ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir alaihi wa ala ahlihi wa la yata'arrayani ta'arriyal hamir." Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia menutup tubuhnya, demikian pula istrinya, dan jangan keduanya bertelanjang seperti telanjangnya keledai. Ini juga merupakan hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Tabrani. Walhasil tidak diketahui ada satupun riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya larangan, sehingga hukum asalnya diperbolehkan. Oleh karena itu, mayoritas para ulama menganggap bahwa seseorang tidak berpakaian bersama dengan keluarganya, hal tersebut diperbolehkan. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Bahz bin Hakim bin Muawiyah ibn Haydah dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Muawiyah, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar." Wahai Rasulullah, aurat-aurat kami dalam kondisi apa di mana kita diperbolehkan untuk menampakkannya dan tidak menampakkannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Peliharalah, jagalah auratmu, jangan engkau nampakkan kecuali kepada istrimu atau kepada budak wanitamu. Maka dalil ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah menunjukkan bahwa di hadapan istri hukum asalnya diperbolehkan dan tidak terlarang sama sekali. Wa rawa Malikun wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sambil murajaah yang belajar nahwu, hadis ini sering kali disebutkan di dalam kitab nahwu, ya, untuk dijadikan sebagai syahid terhadap sesuatu. Ada yang ingat tak? Hah? Sulaiman? Hah? Gak ingat? Yata'aqabuna fikum malaikatun. Ada yang ingat tak? Hah? Mana ini? Hah? Hah? Hah? Berfa'il maksudnya? Namanya fi'il ya mesti punya fa'il. Terus gimana? Hah? Harusnya yata'aqabu, bukan yata'aqabuna. Ini bahasa apa namanya? Hah? Lughah? Akalunil baraghith. Ini bahasa akalunil baraghith. Jadi asalnya yata'aqabu malaikatun. Malaikat sebagai fa'il, tapi di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Ya. Asalnya mayoritasnya bahasa itu tidak menyebutkan bentuk jamak. Dia selalu mufrad. apabila disebutkan fi'il kemudian setelah itu fa'il, fi'il selalu disebut dalam keadaan mufrad. Hanya yang membedakan mudzakkar mu'annath. Ya, tapi dalam sebagian bahasa disebut lughah kalunil baraghith, itu diperbolehkan disebutkan dalam bentuk jamak ketika fa'ilnya itu jamak. Ya. Disebutkan dalam bentuk jamak yata'aqabuna. Ini yang belajar nahwu yang bisa memahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bahwa silih berganti at-ta'aqub. Ya, yang dimaksud yata'aqabun ta'aqub silih berganti. Sip-sipan gitu. Maka silih berganti mendatangi kalian wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, para malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asr. Di mana mereka berkumpul pada salat fajar, salat subuh, demikian pula salat asar. Jadi mereka ini yang sip-sipan, ya, yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan para hamba, mereka ini silih berganti, malaikat malam, malaikat siang hari. Bertemunya itu pada dua salat, yaitu salat al-fajr dan salat al-asr. Ketemunya di situ. Jadi ketika salat subuh ngumpul ini para malaikat malam hari dan malaikat siang hari, yang malam ya malam hari yang sudah bertugas itu siap-siap untuk pulang, tapi sholat dulu. Sholat dulu, yang bertugas di siang hari mereka pun turun. Sholat juga di situ, ngumpul di situ, sholat. Ya. Lihat para malaikat, mereka tidak melalaikan sholat. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemunya sholat subuh, demikian pula sholatul asr. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman wa Qur'an al-fajr. Ah, ini disebutkan nanti. Tayyib. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asr. Thumma ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum. Setelah mereka mengerjakan salat, naik. Ya'ruj. Naik para malaikat yang mereka di malam hari bersama kalian. Fayas'aluhum, maka Allah bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lam, dan Allah Azza wa Jal maha mengetahui. Dan Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Setelah mereka naik ditanya oleh Allah, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, apa yang mereka lakukan. Fayaquluna, maka mereka para malaikat ini menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat. Masya Allah. Nikmatnya. Senang para malaikat itu melihat hamba-hamba Allah didatangi malaikat, mereka sedang beribadah. Ya. Bukan mereka sedang lalai. Didatangi malaikat lagi ngorok. Didatangi malaikat lagi main catur. Tidak sedang mengerjakan sholat. Tidak sedang melakukan ibadah. Malu kepada Allah Azza wa Jal. Mereka naik dalam keadaan tidak ada catatan amalan sholat yang diangkat dari amalan sholat yang kalian lakukan. Adapun hamba-hamba Allah ditinggalkan para malaikat, mereka sholat. Ya. Didatangi para malaikat, mereka sholat. Subhanallah. Ini kemuliaan. Ya, tatkala kita meyakini hal ini, maka kita akan selalu berupaya untuk menjaga amalan kita tidak didatangi dan tidak ditinggalkan malaikat, kecuali dalam keadaan kita senantiasa memelihara amalan kita dari amalan-amalan saleh. Wa fi riwayatin anna Abu Hurairah qala, dan dalam satu riwayat bahwa Abu Hurairah berkata, iqra'u in syi'tum. Apabila hendak kalian baca, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan bacaan pada salat subuh, sesungguhnya bacaan pada salat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan dan dihadiri oleh para malaikatullah subhanahu wa ta'ala. Wa rawal imamu Ahmad wa Muslim hadith, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula Imam Muslim hadith, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, dari masjid-masjid Allah azza wa jal. Hadith ini menunjukkan keutamaan seseorang yang membuat halaqah ilmu, majlis ilmu di dalam masjid. Itu lebih afdal. Namun bukan berarti ketika seorang membuat majlis di luar tidak diperbolehkan. Boleh. Namun hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang membuat halaqah ilmu di dalam rumah Allah, yaitu masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian lebih afdal. Yatluna kitab Allah, di mana mereka melantunkan kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling ajar mengajar di antara mereka, saling mengingatkan, saling mudzakarah, mengingatkan tentang Al-Qur'an, penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan diturunkan kepada mereka as-sakinah. As-sakinah yaitu tumaninatul qulub, ketenangan di dalam hati, perasaan tenteram di dalam jiwa. Dan itu dirasakan oleh seorang yang senantiasa membasahi hatinya dengan zikrullah, yang biasa menghadiri majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang hadir dalam majlis ilmu, dirahmati Allah, diliputi rahmat Allah azza wa jal. Oleh karena itu, orang yang duduk dalam majlis ilmu, kata Nabi, dzakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang tidak rugi orang yang duduk bersama mereka. Sekedar duduk saja sudah dapat keutamaan. Sekedar duduk sudah dapat keutamaan. Walaupun kadang-kadang ngantuk, walaupun kadang-kadang tidur, ya, meskipun kurang, ya, duduknya dia itu, dia telah mendapatkan bahagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mana kalau dia duduk, dia memperhatikan pelajaran, dia menulis, dia mencatat faedah-faedah, maka begitu banyak keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi ini yang dimaksud dengan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikitari oleh para malaikat. Para malaikat berkumpul, ya, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa ada malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tugas mereka mencari majlis-majlis zikir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq," bahwa Allah azza wa jal memiliki para malaikat yang mereka berjalan-jalan, mereka berkeliling di jalan-jalan, "yaltamisuna ahlaz zikir," mereka mencari majlis zikir, orang-orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, majlis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw, apabila mereka menemukan satu kaum yang mereka mengingat Allah azza wajal, mereka pun saling memanggil, halummu ila hajatikum, kemarilah kalian, inilah keperluan kalian, inilah yang kalian cari, majlis zikir. Fayahuffunahum biajnihatihim ila samaid dunya, maka mereka pun mengelilingi majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi semangat menghadiri majlis dzikir dan meraih rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah azza wa jalla menyebut-nyebut mereka yang hadir dalam majlis ilmu itu. Allah menyebut mereka di hadapan hamba-hamba Allah yang berada di sisinya, yaitu dari kalangan para malaikat. Allah menyebut mereka, Allah menyanjung mereka, menunjukkan keutamaan majlis ilmu. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lamban dalam beramal, barang siapa yang dia lalai dalam beramal, tidak mencapai kesempurnaan, malas di dalam beramal saleh, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasab keturunannya tidak akan mampu mendongkraknya, tidak akan mampu menjadikan dia mulia. Ya, kamu keturunan Rasul, kamu dari bangsa Arab, tidak akan bermanfaat apabila amalanmu lamban, apabila engkau malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabi ala ajami wala ajami ala arabi, la ahmar wala aswad, la ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Tidak ada yang membedakan, tidak ada yang diutamakan antara Arab dan bukan Arab, antara yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah atau berkulit putih, kecuali dengan taqwallah Subhanahu wa taala. Wa fil musnad was sunan hadis, dan disebutkan di dalam musnad dan di dalam sunan, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang mempelajari agama Allah, yang mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini kita imani secara zahir. Kita imani secara zahir sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, para malaikat memiliki sayap. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwa malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk memuliakan para penuntut ilmu, menunjukkan bahwa para malaikat bangga terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu agama, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ahadithu fi dzikrihim alaihim assalam katsiratun jiddan, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang para malaikat dan tugas-tugas mereka itu banyak sekali. Namun apa yang beliau sebutkan ini adalah sebahagian kecil dari sekian banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang malaikatullah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab ini. Berikutnya kita akan melanjutkan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang al-wasiyatu bi kitabillahi azza wajal, wasiat untuk berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.